بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas, ikhwan fil din azzakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, Darus Am Rabu malam. Kita masih pada pembahasan kitabus shalah. Masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة وجوب صلاة الجماعة. Sampai sini ya. Bab kewajiban salat berjamaah. Wujub, wajib. Dan ini bukan sunnah, wajib bukan sunnah. Kewajibannya ialah fardhu ainin. Wajib fardhu ain atas seseorang yang terpenuhi padanya ketentuan wajib. Kewajibannya bukan fardhu kifayah. Kalau fardu kifayah ada sebagian yang berjamaah gugur kewajiban dari yang lain. Lah. Tapi ini hukumnya fardu ain, wajib ain atas individu-individu yang terpenuhi pada dia ketentuan wajib. Taib, al-jamaah yakni berjamaah bersama-sama dengan kaum muslimin dengan imam mereka. Baik di surau-surau, musola-musola, langgar-langgar, atau di masjid-masjid. Dan yang dimaksud dengan as-salah ialah as-salawatul khams, yang lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lima waktu. Wajib sholat lima waktu secara berjamaah. Barakallahu fikum. Tayyib, kewajiban ini ditujukan kepada yang pertama, al-muslim. Yang kafir, dia dituntut, namanya mukhatab, diajak bicara dengan kewajiban ini, dituntut dengan kewajiban ini. Namun bila dia masih kafir, amalnya ditolak, dikufri. Yang kedua adalah al-aqil. Dia orang yang berakal. Al-baligh. Dia orangnya baligh. Aqil baligh. Namanya mukallaf. Seseorang yang terkena beban syariat, aqil baligh. Adapun yang ghairu mumayyiz, yang belum mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz, maka kalaupun dia dibawa ke masjid, ketentuannya harus bersih, dibersihkan, jangan mengotori masjid. Dia tidak mengganggu kaum muslimin, bisa dikondisikan, dan diletakkan di depan ayahnya atau ibunya. Tidak dimasukkan dalam shaf, dikarenakan dia belum bisa sholat. Begitu pula yang mumayyiz, sudah mumayyiz tapi belum mengerti ahkam sholat. Belum mengerti hukum sholat, kaifiyah sholat, sama dengan yang ghairu mumayyiz. Kalaupun dibawa ke masjid, dia bersih, dikasih yang bisa menjaga kebersihan dia, dan tidak mengganggu kaum muslimin yang lain. Ditaruh di depan orang tuanya atau ibunya. Tidak dimasukkan dalam shaf, dikarenakan dia belum sholat. Adapun yang sudah mulai beranjak besar, ABG, dan dia belum baligh, maka dilatih. Tamrin dilatih untuk berjamaah di masjid. Dia diajari ahkamus sholat, diajari tata cara sholat. Ketika sudah bisa, dan dia sudah bisa mengerti sholat, maka bisa ditaruh di shaf. Barakallahu fikum. Tapi belum wajib. Kenapa? Dia belum baligh. Paham tuh? Harus aqil baligh. Muslimun aqilun baligh. Yang keempat adalah hurun. Dia orang yang merdeka. Adapun budak, hamba sahaya, tidak terkena kewajiban jamaah. Dikarenakan dia terikat dengan perbudakannya dengan tuannya. Yang kelima adalah zakarun, laki-laki. Kaum wanita tidak wajib berjamaah. Bagi wanita, hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah berjamaah 5 waktu di masjid dengan ketentuan. Yang pertama, aman dari fitnah. Yang kedua, tidak boleh berhias. Tidak boleh menggunakan parfum yang wangi, yang tercium keluar. Ya, tidak boleh berhias, tidak boleh menggunakan parfum, dan dia menggunakan hijab yang syar'i, tidak terbuka auratnya. Difaham ya? Dan dengan aman dari fitnah. Ketika terpenuhi, maka dipersilakan untuk jamaah di masjid, dan tidak wajib, hukumnya sunnah. Ketika terpenuhi, jangan menghalangi hamba-hamba Allah yang putri untuk berjamaah di masjid. Itu mana hadis la tamna'u ima Allahi masajidallah. Kalian jangan menghalangi, jangan mencegah hamba-hamba Allah yang putri, perempuan yang muslimah, dari masjidnya Allah Jalla wa'ala. Silakan, selama terpenuhi ketentuannya. Ketentuan tadi disebutkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskannya. Jadi paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah muqimun. Orang yang mukim. Sementara musafir tidak ada kewajiban berjamaah. Musafir tidak ada kewajiban berjamaah. Mereka bisa mengerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah dengan para musafirin. barakallahu fikum, sehingga bisa qasar pada waktunya masing-masing. Adapun bila musafir tadi sholat bersama-sama dengan para mukimin, diperbolehkan mereka jadi makmum di belakang para mukimin dan sempurna sholatnya, bukan diqasar. Sempurna sholatnya dikarenakan dia mengikuti imam yang mukim. Dipahami? Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah qadir. Dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk datang ke masjid. Tayyib. Apabila tidak ada kemampuan dan syar'i, maka tidak ada kewajiban berjamaah. Contoh sakit. Sakitnya ini memberatkan dia. Ini dhabitnya. Sakit yang memberatkan dia, ada unsur masyakkah pada dirinya. Ketika dia sakit, ada unsur masyakkah, dia bisa ke masjid, maka tidak ada kewajiban berjamaah. Dia mengerjakan di rumah, sempurna, dikarenakan dia mukim. Contoh yang lainnya, ghairu qadir, yang enggak mampu adalah seseorang yang terhalang dikarenakan motor, adanya hujan. Baik, bobitnya hujan tadi yang mengandung masyakkah. Mengandung masyakkah, memberatkan dia. Itu bobitnya, ikhwan. Bisa jadi karena lebat, sangat lebat, masyakkah, tidak wajib jamaah. Atau bisa jadi dikarenakan efek hujannya, tanahnya menjadi banjir, atau tanahnya menjadi berlumpur, sehingga menyusahkan dia untuk ke masjid. Ini masyakkah. Tidak ada kewajiban untuk berjamaah. Sehingga dikatakan qadir, dia mampu melakukannya. Jadi paham ya? Hadza huwa. Ketika terpenuhi semuanya, maka dialah yang diwajibkan untuk berjamaah. Sementara yang keluar daripadanya, disebut dengan ashabul a'dzar. Paham tuh? Ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki udzur syar'i tidak berjamaah. Itu yang keluar dari poin-poin tadi. Paham tuh? Hadza huwa. Ada pertanyaan barakallahu fikum yang diajukan oleh banyak pihak berkaitan dengan pekerjaan dia, dikaitkan dengan kewajiban berjamaah. Dia ini terpenuhi semua ketentuan tadi. Cuman dia berada di sebuah pekerjaan. Baik, apakah boleh bagi dia untuk tidak berjamaah dengan alasan pekerjaan? Paham pertanyaannya ya? Apakah boleh bagi dia tidak berjamaah dengan alasan pekerjaan? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya apa? Ya apa? Apa hukumnya orang-orang yang terpenuhi ketentuan tadi? Artinya orang yang terkena kewajiban berjamaah. Apa hukumnya dia tidak berjamaah dengan alasan pekerjaan? Ya Pak, mengutamakan sholat, jadi tidak ada alasan. Nah, tinggalkan pekerjaannya, sholat berjamaah. Ya Pak, jika ketika meninggalkan pekerjaan tidak membahayakan. Tidak membahayakan siapa? Tidak membahayakan dianya gitu, tidak khawatir dipecat, PHK. Tidak khawatir dikurangi gajinya, itu gimana? Atau membahayakan siapa ini? Tarikin contoh ya. Ada seseorang jualan. Kan pekerjaan. Entah dia jualan, apa namanya, apa namanya rumah makan atau jual makanan atau rombong apa bakso wala mie ayam wala is atau apa gitu. Datang waktu sholat dan dia adalah orang yang berkewajiban untuk berjamaah ketika itu, apakah diperbolehkan bagi dia tidak berjamaah dengan alasan dia berjualan? Jawabannya? Ya Allah, jawaban. Apakah diperbolehkan? Kenapa tidak diperbolehkan? Dikarenakan bukan alasan syar'i. Gitu loh, enggak ada alasannya. Anda enggak punya alasan untuk mengatakan enggak berjamaah. Terpenuhi pada Anda ketentuan ini, itu, sekian banyak ketentuan terpenuhi pada Anda. Dan Anda enggak punya uzur untuk enggak berjamaah. Pekerjaan seperti tadi bukan alasan untuk enggak berjamaah. Di sini Anda diuji terkait dengan ubudiyah Anda dan duniawiyah Anda. Dahulukan ubudiyah Anda akan barokah duniawiyah Anda. Ketika Anda lebih mendahulukan duniawiyah daripada ubudiyah, Anda sedikit banyak terjangkiti penyakit cinta dunia. Dan itu tercela. Kecuali tadi antum sudah nyinggung teman kurang kecuali dikecualikan orang-orang yang pekerjaan dia itu harus dijaga pekerjaannya, harus dilanjutkan pekerjaannya. Kalau sampai dia tinggalkan akan membawa mara bahaya, boror bagi banyak pihak, bukan dia. Baik, atau untuk kemaslahatan banyak pihak, bukan pribadinya. Maka untuk dia saja ketika itu tidak ada kewajiban berjamaah. Rolling dengan yang lainnya, begitu selesai digantikan dia langsung bisa berjamaah yang kedua dengan teman-teman yang sama dengan dirinya, barakallahu fiikum. Itu bobitnya. Ketika pekerjaannya enggak mungkin dia tinggalkan. Kalau ditinggalkan pekerjaan ini akan memunculkan dharar, mara bahaya besar yang menimpa banyak orang, bukan dia. Bukan terkait dengan pribadinya dia. Dipahami ya? Ini fatwa Hay'ah Kibarul Ulama, fatwa ulama besar Saudiyah dan juga yang lainnya dalam bab ini, termasuk udzur tidak berjamaah. Apa contohnya ya, kawan? Tentara ngapain? Jaga apa? Yang rinci gitu loh, jangan umum gitu. Jaga apa? Ya kayak gitu loh. Contohnya jaga pos. Nah, diperlukan di apa namanya komunitas tentara tadi atau sebuah komunitas dijaga posnya, keamanan. Baik. Maka untuk yang jaga pos saja, jangan yang tahu-tahu mendampingi penjaga pos dengan alasan ada di pos jaga, jadi enggak berjamaah. Lah, hanya mereka saja dan kalau merasa aman cukup 1-2 orang yang menjaga yang lain suruh berjamaah, selesai langsung bergantian jamaahnya barakallahu fikum. Namanya hirasah. Naam. Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Pekerjaan secara umum, contoh yang lain. Misalkan dalam sebuah perusahaan. Dia termasuk petugas karyawan perusahaan bagian menjaga alat-alat besar yang urgen, yang sangat penting, yang menggerakkan semua yang ada di perusahaan tadi itu. Dan wajib dijaga 24 jam. Ada Pak ya gitu Pak ya? Ada. Tidak mungkin ditinggalkan. Ini kalau trouble sedikit bisa membahayakan. Meledak ininya, meledak itunya, segala macamnya bahaya. Maka khusus untuk yang menjaga alat tadi saja ketika itu dia tidak ada kewajiban berjamaah. Kalau dia cukup satu yang menjaga, yang lain suruh berjamaah dengan segera. Itu selesai di rolling gantian, dia langsung berjamaah, nyusul yang lain, jamaah kedua atau semisal itu barakallahu fikum. Ma'am, ini di sebuah perusahaan besar. Contoh yang lain yang mereka sebutkan ialah security. Penjaga keamanan, entah di sebuah perumahan, atau di sebuah lokasi bisnis, usaha, atau yang semisal itu, yang memang harus dijaga dengan ketat, maka untuk pihak satpam, security yang dikira cukup untuk pengamanan mereka saja, tidak ada kewajiban berjamaah di masjid. Dan ada uzur. Tadi jangan-jangan di rolling, gantian begitu. Barakallahu fikum. Wallah insyaAllah ya. Dulu ada pertanyaan terkait dengan penjaga gardu tol. Kalau sekarang menggunakan e-tol. Jadi aman sudah. Dulu ada penjaga gardu tol. Maka yang menjaga ketika itu dan masuk waktu sholat, jamaah atau jumu'ah, tidak ada kewajiban bagi mereka jamaah walau jumu'ah ketika itu. Yang lain jamaah semua selesai di ruang sebentar atau dia dibikin jamaah terakhir di waktu yang berikutnya. Tapi misalnya, ini kalau kemudian tutup semua tolnya pada jamaah semua, itu antrian bisa mengular. Dan itu doror bagi banyak pihak. Dipahami insyaAllah ya. Untuk selain poin-poin tadi, apakah termasuk sahibul a'dzar, dikatakan punya udzur atau tidak, ditanyakan kepada para ulama, mereka lah yang menjelaskan masing-masing kasus di lapangan. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Ada wadah. Tayyib. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Hammad ibn Zaid an 'Asim bin Bahdalah, dikenal dengan 'Asim bin Abi Nujud al-Kufi, Imam 'Asim dalam bab qiraah. Beliau dalam hadis soduk, sodukun yahim. An-Nabi Razin, disebutkan di bawah itu namanya Mas'ud bin Malik al-Asadi. An-Ibni Ummi Maktum, dari Ibnu Ummi Maktum, semoga Allah meridainya. Namanya Abdullah. Ada mengatakan namanya Amr, tapi yang masyhur dengan kunyahnya, Ibnu Ummi Maktum. Beliau seseorang sahabat yang matanya buta. Perhatikan baik-baik. Annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqal. Dia berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Inni rajulun barirul basar. Satu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku laki-laki yang buta matanya. Satu, buta. Kedua, syasi'ud dar. Jauh rumahnya dari masjid. Wali qaidun la yulaimuni. Saya punya guide, punya penuntun yang enggak sesuai dengan aku. Enggak cocok sama aku. Enggak. Yep. Pertanyaannya, fahal li rukhsah? Apakah aku mendapatkan keringanan an usalliya fi baiti, untuk aku salat di rumahku? Qala, beliau bertanya, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengarkan suara azan? Qala, na'am. Beliau mengatakan, ya, na'am. Qala, beliau bersabda, la ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapati rukhsah untuk kamu. Demikian dalam Abu Dawud. Dalam hadis dalam Sahihain, awalnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan rukhsah. Ketika beliau berbalik pulang, mau pulang, ditanya, atas ma'un nida, apakah mendengar suara adhan? Dikatakan, na'am. Qala fa'ajib, maka ijabai, penuhi panggilan tersebut. Ini wabih. Qala asyikhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasan, wa Abu Razin huwa Mas'ud ibn Malik al-Asadi, al-hadithu akhri ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya. dikarenakan sama. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Imam Ahmad rahimahullahu haddatsana Abdul Samad bin Abdul Warith At-Tannukhi qala haddatsana Abdul Aziz yani bin Muslim qala haddatsana Husain bin Abdul Rahman kama sayati an Abdullah bin Shaddad bin Al-Had an Ibnu Maktum di jalur yang lain dari sahabat yang sama Ibnu Maktum semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atal masjid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi masjid datang ke masjid fara'a fil qaumi riqqatan belum mendapati melihat menyaksikan pada kaumnya riqqah lembek ringkih enggak semangat jamaah di masjid tipis sekali faqala maka beliau bersabda inni la ahammu sesungguhnya aku punya himmah punya niatan kuat keinginan kuat an aj'ala linnasi imama aku akan menunjuk seorang imam untuk manusia imam mengimami mereka semua thumma akhruj kemudian aku keluar ke rumah-rumah orang ini fala aqdiru ala insan maka tidak aku menguasai menjumpai seorang insan yatakhallafu anus shalah fi baitih dia tertinggal dari salat berjamaah di rumahnya illa ahraqtuhu alaih melainkan aku akan membakar rumahnya atas dirinya. Dibakar rumahnya seisi-isinya. Ini azam, ham ini menggambarkan tentang kewajiban berjamaah. Karena enggak boleh membakar rumah orang dengan tanpa udzur yang syar'i. Baik. Membakar rumah, azam membakar rumah bagi yang enggak berjamaah menunjukkan tindakan yang dia kerjakan haram. Dosa itu. Tidak jamaah ke masjid bagi yang terpenuhi ketentuannya. Itu hukumnya haram. Dosa dia. Makanya ada ancaman dibakar rumah seisinya. Faqala Ibnu Maktum. Maka berkata Ibnu Maktum. Semoga Allah meridainya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. Inna baini wa bainal masjidi. Sesungguhnya. Antara rumahku dan masjid nakhlan wa syajara banyak pohon kurma dan pohon-pohon yang lain ini arahnya berikutnya wala aqdiru ala qa'idin kulla sa'ah dan aku tidak mampu tidak sanggup mendapati qa'id yang menuntun aku setiap saat pertanyaannya ayasa'uni apakah luas bagi aku apakah boleh bagi aku an usalliya fi baiti untuk aku salat di rumahku qala beliau bersabda tasma'ul iqamah apakah aku mendengarkan iqamah qala na'am dia mengatakan iya qala fa'tiha perintah maka datangilah iqamah tadi kata-kata ini menggambarkan kewajiban perintah ya fa'tiha datangi dia قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح والحسين هو ابن عبد الرحمن وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث انتهى طيب حديث ini بارك الله فيكم dibawakan dari muallif rahimahullah sebagai dalil tentang kewajiban salat berjamaah lima waktu bagi yang terpenuhi ketentuan wajib pada dia wajib. Sisi argumentasi wajibnya. Yang pertama adalah kata-kata fa'tiha, perintah. Datangi iqamah itu, datangi azan itu. Yang namanya perintah, al-aslu fil amr lil wujub. Itu usul fiqih. Hukum asal perintah adalah wajib. Yang kedua, pada kata-kata la ajidulaka rukhsah. Aku tidak mendapati rukhsah untukmu. Selama dia mendengarkan suara adzan, tidak ada rukhsah baginya. Yang ketiga, tentang kondisi Ibnu Maktum. Yang pertama, beliau buta. Yang kedua, rumahnya jauh. Yang ketiga, tidak ada qaid, tidak ada yang menuntun beliau setiap saat. Yang keempat, penuntunnya, qaidnya, gak sesuai dengan beliau. Yang kelima, antara rumah beliau dengan masjid, banyak pohon kurma dan pohon-pohon yang lainnya. Kalau gak ada qaidnya kan khawatir apa? Ketabrak pohon kurma, ketabrak pohon lagi, ketabrak lagi. Dikatakan buta. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain dengan penambahan, banyak sekali hewan-hewan buas yang berkeliaran antara rumah beliau dan masjid. Bayangkan, itu poin yang keenam. Sudah buta, rumahnya jauh, antara rumah sama masjidnya banyak pohonnya, banyak pohon-pohon kurmanya, kemudian juga sering muncul hewan-hewan buas di sekitar situ, tidak ada gaib setiap saat, kalau ada gaibnya enggak cocok sama beliau. Ini kondisinya sahabat tersebut. Semoga Allah meridhai beliau. Tayib minta rukhsah untuk sholat di rumahnya. Minta rukhsah enggak berjamaah. Beliau mengatakan, la ajidu laka rukhsah. Aku tidak mendapati adanya rukhsah bagi kamu selama kamu mendengarkan suara azan. Ini namanya muakkidat, penguat-penguat wajibnya. Min babi aula, lebih-lebih wajib lagi ketika dia enggak buta, melek. Lebih-lebih lagi ketika rumahnya dekat dengan masjid, tetangga masjid, depan masjid, belakang masjid, kanan kiri masjid, tidak jauh dari masjid, tidak jauh dari musala, tidak jauh rumahnya. Lebih-lebih kondisinya aman, tidak ada hewan buas yang keliaran di rumah, di sekitar rumahnya, di sekitar wilayahnya, tidak ada musuh yang keliaran di sekitar rumahnya, aman, damai, sejahtera, sentosa. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi tidak ada rukhsah bagi mereka. Wajib bagi dia untuk lima waktu berjamaah. Wadah insyaAllah ya. Ini merupakan muakkidat yang menegaskan tentang wajibnya sholat lima waktu berjamaah bagi yang terpenuhi bagi dia ketentuan-ketentuan yang ada. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Apalagi santri nempel sama gedungnya. Tinggal turun sebentar, langsung pelataran masjid. Barakallahu fikum. Maka babi aula harus berjamaah. Barakallahu fikum. Gitu ya, bersemangatlah jika merupakan kewajiban. Kalau kewajiban, mendapatkan pahala wajib. Dan pahala-pahala yang lain, yang disebutkan dalam banyak riwayat, tentang pahala berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Semangat. Di zaman dahulu kala di kalangan di zaman Nabi kita Muhammad SAW di kalangan para sahabat, mereka mendeteksi orang ini mukmin atau munafik dari jamaah. Ketika tidak kelihatan berjamaah, ada munafik. Ketika berjamaah, ada mukmin. Yep, dijadikan sebagai ciri munafik atau bukan munafik. Karena enggak tahu yang mana yang munafik. Nama-namanya dirahasiakan beliau kepada siapa? Sahabat Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridainya. Maka di antara ciri-ciri seperti itu. Dahulu para sahabat semangat mereka dalam berjamaah meskipun kondisinya agak sakit tetap berjamaah meskipun dipapah dua orang. pegangan dua orang di papa gitu, perjuangan dia melangkah dari rumahnya ke masjid untuk bisa berjamaah lima waktu di masjid. Itu mereka, apalagi yang sehat, barakallahu. Baik. Ada keterangan? Coba lihat. Ada keterangan katanya. Oh, tadi terbalik ya, soalnya. Ya, insya Allah. Baik, untuk hadis yang pertama tadi, yang Asim bin Bahdala tadi, dikatakan Asy-Syaikh menyebutkan hadis ini pada hadis Mu'allah. Baik, nanti akan saya cek insyaAllah ta'ala apa sebabnya, tapi untuk hadis yang satunya lagi sahih. Dan asal hadis dalam Bukhari Muslim. Barakallahu'alaikum. Saya cek insyaAllah. InsyaAllah. Baik, barakallahu. Sudah ada nih. Baik, al-mandi adzin barakallahu. Yang antum hafal berarti yang jangannya mu'al ya, hadis Imam Ahmad bin Hanbal insyaallah yang sahih. Fadal. Al-mu'adzin yu'adzin barakallahu fiikum. Oh, no.